Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa zakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab at-tafsir al-muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-91 dari surat Al-Imran juz yang ketiga. Sekarang kita akan masuki ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-92 dari surat Al-Imran juz yang keempat. Yang mana ayat ini nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang bahwasannya jika memungkinkan dan bisa diupayakan apabila kita berinfak, bersedekah, pilihlah harta yang paling kita cintai. Dalam artian, jangan kita bersedekah, berinfak dengan barang-barang yang jelek atau barang-barang bekas, kecuali kalau memang benda tersebut masih bisa dimanfaatkan. Dalam artian mungkin pakaian bekas, pakaian musta'mal sudah dipakai, tapi masih bisa dipakai, tidak masalah. Namun yang paling afdal adalah yang paling bagus dan paling dia cintai. Naam, seperti itu. Bukan berarti ketika dia mensedekahkan, memberikan kepada saudaranya pakaian bekas atau barang bekas, kemudian tidak dinilai sedekah, bukan begitu. Tetap dinilai sedekah. Tetap dinilai dia dapat pahala juga. Cuman yang paling afdal adalah yang paling kita cintai. Jadi kita punya harta yang paling kita cintai, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan, itulah yang terbaik. Tapi kalau enggak memungkinkan, ya mungkin karena istilahnya barakallahu fikum, keterbatasan keberadaan kita atau yang semisalnya, semampunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kita lihat. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Artinya, tidaklah kalian meraih sebuah kebaikan, mendapatkan sebuah kebaikan. Kebaikan di sini sebagaimana yang akan kita baca nanti maknanya adalah surga. Maknanya adalah surga. Tidaklah kalian meraih surga, mendapatkan surga, hingga kalian mau menginfakkan harta atau dari apa yang kalian cintai. Maksudnya menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Jadi yang diberikan, yang diinfakkan, sedekahkan itu adalah sesuatu yang kita cintai. Kita senang dengan sesuatu tersebut. Naam, seperti itu. Bukan sesuatu yang kita enggak suka, sudah rusak, enggak bisa dipakai lagi, baru disedekahkan, itu kurang tepat ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang musta'mal, yang sudah digunakan, kemudian masih bisa dimanfaatkan, insyaallah taala tetap mendapatkan pahala sedekah walaupun tidak seafdal yang pertama. Nah, misalkan ada orang mensedekahkan pakaian atau jubah yang baru misalkan. Tentunya lebih afdal dengan jubah yang bekas. Tapi ketika orang memberikan jubah bekas tadi atau pakaian yang bekas tadi dan masih bisa digunakan, bukan berarti dia tidak dapat pahala, tapi tetap dapat pahala. Nah, hanya saja pahala yang pertama lebih besar. Maaf insyaallah. Naam. Kita lihat di sini. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maksudnya apa? Maksudnya sedikit ataupun banyak yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi sedekah atau infak, sedikit banyak itu sebenarnya akan menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. كَمْ مِنْ عَمَلٍ صَغِيرٍ نَعَمْ بَرَقَ لَفِيكُمْ تُكَبِّرُهُ أَنِّيَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِرُهُ أَنِّيَّةٍ. Atau semaknan itu diungkapkan para ulama, betapa banyak amalan yang kecil namun bisa menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala tergantung dengan niatnya. dan betapa banyak amalan yang banyak yang besar terkadang menjadi kecil di hadapan Allah Ta'ala nilainya, tergantung dengan niatnya. Maksudnya ya upayakan ikhlas, karena ikhlas itu perkara yang sangat bisa dikatakan sulit untuk kita raih, namun kita hanya bisa mengupayakan. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya niat itu berbolak-balik. Niat itu berbolak-balik. Terkadang kita sudah ikhlas, sudah ingin mengharapkan wajah Allah, tapi gara-gara ada saudara kita yang memuji, masya Allah si fulan ini dermawan ya, akhirnya dia berubah pikiran, biar dipuji, biar disanjung. Itu jangan, barakallahu fikum. Naam, seberat apapun kita upayakan, karena yang namanya keikhlasan itu sesuatu yang, naam barakallahu fikum, berkaitan dengan hati yang kita tidak bisa menilai, karena sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah lan tudrikul jannata hatta tatasaddaqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga. Tidak akan bisa meraih surga hingga kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Maksudnya yang disedekahkan adalah sesuatu yang kalian cintai, bukan sesuatu yang kalian membencinya, sesuatu yang tidak suka atau yang semisalnya. Wa ayyu shay'in tatasaddaqu bihi mahma kana qalilan aw katsiran fa innallaha bihi alim. Dan sesuatu apa saja yang kalian sedekahkan, walaupun yang disedekahkan tersebut kecil ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, maka sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui. Sedikit banyak yang kita sedekahkan, sebesar apapun, sekecil apapun, Allah Ta'ala mengetahuinya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Oleh karena itu disebutkan dalam pepatah itu, kalau ada seorang yang biam yang tabiatnya pelit, orang kalau dia tabiatnya pelit, kikir, barakallahu fikum, tahu kikir ya, tahu kikir? Bukan kikir apa geraji itu, bukan ya. Kikir itu pelit. Paham ya? Pelit itu apa yang istilah lainnya pelit itu? Intinya pelit itu lawan dari dermawan. Dia enggak mau memberikan sebagian harta yang dia miliki, dalam artian ketika ada orang yang istilah membutuhkan, dia memang tidak mau. Secara globalnya yang namanya kikir atau pelit tersebut, apalagi berlebihan, itu dikenal dengan asyuh. Nah, asyuh itu adalah barakallahu fikum syadidul bukhl. Jadi memang benar-benar pelit sekali. Disebutkan dalam pepatah itu, khudil qalila minal bakhili wa dummahu inal qalila minal bakhili kathiru. Bisa kita lewati dulu ya. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu inal qalila minal bakhili kathiru. Artinya apa? Ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit. Jadi ada orang pelit kok ngasih itu, segera diambil. Wa dummahu, dan pegang erat-erat. Sudah dikasih langsung dipegang erat-erat. Kenapa? Karena innal qalila minal bakhili katsiru. Karena sesuatu yang sedikit itu dari yang orang pelit itu banyak. Sesuatu yang sedikit kalau munculnya dari orang yang pelit itu banyak anggapannya. Jadi kalau sudah dikasih langsung diambil aja. Paham ya? Karena nanti kalau enggak segera diambil berubah pikiran. Paham ya? Ini sekedar pepatah aja menjelaskan bahwasannya yang namanya sifat pelit, kikir itu kurang bagus. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, sesuatu yang bisa membinasakan umat-umat dahulu sebelum kita adalah diantaranya pelit. Wattaqush-shuha fa innash-shuha ahlaka man kana qablakum. Dan berhati-hatilah kalian dengan sifat pelit, karena sesungguhnya sifat pelit itu adalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Paham ya? Antum tahu pelit? Tahu? Ayo. Nah, barakallahu fikum, jangan. Jangan pelit ya. Kalau misalkan ada temannya duduk di sampingnya, antum punya makanan misalkan ditawari. Tawari, enggak perlu kita nunggu teman kita minta, karena minta-minta enggak boleh ya. Ya? Minta-minta enggak boleh ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am, jadi perlu diperhatikan. Khudil qalila minal bakhili wa dhammahu innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah sedikit, sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit, dan peganglah erat-erat, karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit kalau muncul dari orang yang pelit itu anggapannya adalah banyak. Ikhwan fi din azan wa zakumullah, kita lihat di sini. Wa sayujazi kullu munfiqin bihasbi amalihi, dan akan dibalasi setiap orang yang menginfakkan hartanya sesuai dengan kadar amalannya. Karena al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. tergantung dengan jenis amalannya. Besar kecilnya balasan tergantung dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna idhamal jazah ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya apa? Ujian. Inna idhamal jazah ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian tersebut. Jadi kalau kita diuji, itu jangan merasa, jangan-jangan Allah Ta'ala benci dengan kita, jangan-jangan tidak suka dengan kita. Ini namanya su'udzon billah. Namanya berburuk sangka. Enggak boleh. Enggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam masalah rezeki, kita harus berbaik sangka. Husnudzon billah. Semuanya sudah tercatat, sudah diatur. Oleh karena itu, yang paling terbaik adalah husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru ketika Allah Ta'ala menguji seorang hamba, diberikan ujian, itu Allah Ta'ala senang, cinta dengan hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu sabda, "Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal." Hadza tsumma as-salihun fal tsumma al-amsal fal amsal. Diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat. Artinya, sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Dan disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhth. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai sekelompok kaum itu menguji mereka, diberikan ujian, cobaan, berhasil atau enggak dengan ujian tersebut. Dan sudah kami jelaskan berkali-kali, yang namanya ujian cobaan itu bukan bayangannya musibah, bencana, tidak. Harta yang melimpah itu ujian. Kekayaan yang sangat banyak, luas itu ujian juga. Karena ujian ada dua jenis. Ujian berupa musibah, ujian berupa kenikmatan. Ujian berupa musibah, bagaimana kita cara menanggapinya? Bersabar, terima, tidak boleh berkeluh kesah. Ujian yang berupa kenikmatan kita menanggapinya dengan rasa apa? Syukur. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan mengira, wah anak gak pernah diuji. Lah kenapa? Alhamdulillah harta melimpah. Makanan pun banyak. Badan pun sehat terus. Itu jangan mengira itu bukan ujian, itu ujian. Itu ujian barakallahu fikum. Bersyukur atau tidak dengan ujian tersebut. Paham ya? Kemudian ketika orang ditimpa musibah, ditimpa sebuah cobaan, kesusahan, itu juga ujian, bersabar atau tidak. Nah, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhth. Barang siapa yang dia ridha, pasrah dengan ujian tersebut, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dia murka, tidak terima dengan ujian tersebut, dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi gambaran globalnya, jangan sampai kita mengira ujian itu hanya cobaan yang berupa musibah, bala, petaka, bukan. Terkadang kita diberikan kehidupan yang na'am barakallahu fikum mewah, harta yang melimpah, tidak pernah sakit, badan sehat terus, itu ujian. Ujian untuk menguji hamba tersebut bersyukur atau tidak. Karena apa? Karena sudah sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslimun, dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya apa? Sungguh menakjubkan. Naam, sungguh indah sekali perkaranya seorang mukmin, semuanya bagus. Bayangkan perkaranya seorang mukmin semuanya bagus. Naam barakallahu fikum. Kenapa? Dan hal ini, perkaranya seorang mukmin dikatakan bagus ini, tidak dirasakan kecuali orang mukmin saja yang bisa merasakannya. Kenapa kalau dikatakan bagus? In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Artinya, jika seorang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Ini kebaikan untuknya. Dan apabila seorang hamba tersebut ditimpa sebuah ujian berupa musibah, kesusahan, dia bersabar. Ini juga kebaikan untuknya. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, kita semuanya hendaknya melatih diri-diri kita untuk senantiasa bersabar. Karena bersabar itu bukan orang yang apa? Bukan orang yang kuat gulatnya, itu bukan. Paham ya? Bukan orang yang kuat apa? Push up-nya bukan. Bukan orang yang kuat berbelan itu bukan. Paham ya? Sabar itu orang yang bisa menahan amarahnya. Ketika dia menahan, ketika dia marah bisa menahan dirinya. Jadi dia enggak langsung emosi gitu ya. Nah, sebutkan dalam sebuah hadis, laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya. Bukan orang yang kuat gulatnya ya. Nah, gulat menang terus. Tapi kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, emosi. Saudaranya enggak sengaja langsung sikut itu ada. Paham ya? Tonjok misalkan, hati-hati. Bukan itu. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah. Sabar barakallahu fikum, na'am. Karena apa? Karena kesabaran ini butuh dan diperlukan oleh seorang hamba. Itulah yang dikatakan orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Ayat yang berikutnya ayat mengenai na'am barakallahu fikum Bani Israel. Jadi Bani Israel semula dahulu sebelum diturunkan kepada mereka Taurat, na'am barakallahu fikum, Bani Israel itu anak-anak keturunan Ya'qub alaihissalam. Ingat-ingat, Israel itu Ya'qub alaihissalam. Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Tulis nanti ya. Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Jadi kalau Bani Israel itu berarti anak-anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Na'am barakallahu fikum. Kenapa kisah yang disebutkan dalam ayat yang ke-93 dari surat Al-Imran ini, Bani Israel dahulunya sesuatu makanan itu semua makanan dihalalkan untuknya. Tapi ternyata mereka sendiri yang mengharamkan beberapa makanan untuk dirinya. Akhirnya benar-benar diharamkan itu loh. Bayangkan itu. Na'am barakallahu fikum, sebelum turun Taurat, na'am barakallahu fikum, dahulunya semua makanan halal untuk Bani Israel. Kecuali beberapa makanan yang memang Bani Israel sendiri yang mengharamkan untuk dirinya. Allahu musta'an. Berarti menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya gerak-gerik mereka nanti tidak berlandaskan dengan syariat atau ajaran yang diajarkan oleh nabi mereka. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li Bani Israel illa ma harrama Israel 'ala nafsihi." Seluruh makanan dahulunya halal untuk Bani Israel. Bani Israel anak-anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Bani Israel anak-anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel itu Ya'qub alaihissalam. Israel siapa? Ya'qub alaihissalam. Nah, tulis nanti ya. Ayo, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dahulunya semua makanan halal untuk Bani Israel, kecuali makanan yang memang Israel sendiri mengharamkan untuk dirinya. Min qabli an tunazzala at-Taurah, sebelum turunnya Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Antum? Taurat diturunkan Nabi siapa? Ibrahim atau Musa? Atau Ya'qub? Ismail? Allahu musta'an. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Nuh, Nabi Ya'qub, Nabi Isa atau Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jangan keliru ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran. Nabi. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil. Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Paham ya? Nabi Isa. Nah, itu nanti barakallahu fikum diulang-ulang terus biar melekat. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah Taurat dan bacalah isi kandungan Taurat tersebut jika kalian benar-benar jujur dan benar. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Butuh dalil itu loh. Enggak sembarangan, butuh dalil. Dalilnya ada. Harus buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Seperti itu. Datangkan argumen kalian, bukti kalian kalau benar-benar kalian jujur. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun nasabahumullah kullul at'imati at-tayyibati kanat halalan li abna'i Ya'qub alaihissalam. Seluruh makanan-makanan yang baik dahulunya halal untuk anak-anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Illa ma harrama Ya'qub 'ala nafsihi. kecuali yang memang na barakallahu fikum diharamkan Ya'qub atas dirinya. Kenapa sebabnya kok diharamkan? Limaradin na'am barakallahu fikum nazalabih, dikarenakan sebab penyakit yang memang Allah Ta'ala turunkan badannya, Allah Ta'ala tetapkan. Wa dzalika min qabli an tunazzala Taurat, yang seperti itu terjadi sebelum diturunkan Taurat. Falamma nuzilatit Taurat harramallahu 'ala bani Israil ba'dal atmima allati kanat halalan lahum. Kemudian ketika sudah diturunkan Taurat, setelah diturunkan Taurat, Allah Ta'ala haramkan atas bani Israil sebagian makanan-makanan yang dulu halal untuk mereka. Wa dzalika, pada sebabnya lain sudah. Kalau awal mulanya Ya'qub alaihissalam memang mengharamkan beberapa makanan untuk dirinya karena sebabnya sakit. Sebabnya karena sakit, jadi ada udzur. Tapi setelah diturunkan Taurat, justru na barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada Bani Israel, anak-anak keturunan Ya'qub alaihissalam, sebagian makanan-makanan yang dulu halal untuk mereka. Sebabnya lain. Sebabnya bukan karena sakit. Sebabnya apa? Wa dzalika lidzulmihim wa baghyihim. Sebabnya karena kezaliman mereka dan na barakallahu fikum dan baginya mereka. Baghi sama zulm itu hampir sama ya. Na barakallahu baghyun sama zulmun itu hampir sama maknanya. Intinya sebabnya karena kezaliman mereka. Sebabnya karena kezaliman mereka. Kullahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, hatut taurata, datangkanlah Taurat. Waqra'u ma fiha, dan bacalah apa yang terkandung dalam Taurat tersebut. In kuntum muhiqqina fi da'wakum, jika kalian benar-benar sesuai atau benar-benar di atas kebenaran terhadap seruan kalian, pengakuan kalian, annallaha anzala fiha tahrima harramahu, tahrima ma harramahu Ya'qub ala nafsih. Kalau seandainya kalian benar-benar jujur bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan di dalam Taurat pengharaman sebagaimana yang diharamkan Ya'qub atas dirinya, hatta ta'lamu sidqa ma ja'a fil Qur'an, hingga kalian mengetahui benarnya apa yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an, min annallaha lam yuharrim 'ala bani Israil syai'an min qabli nuzuli Taurat, bahwasanya dalam Al-Qur'an sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuk bani Israil sedikit pun sebelum turun Taurat. Karena dulunya sebelum turun Taurat itu hanya Ya'qub alaihissalam, nah beliau mengharamkan untuk dirinya sesuatu makanan yang karena sebabnya sakit. Ada udzur berarti ya. Nah, tidak mengharamkan untuk semua bani Israil. Tapi setelahnya, setelah diturunkan Taurat, Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan kepada bani Israil beberapa makanan, sebabnya karena apa? Kedzaliman mereka. Jadi balasan itu ya, kedzaliman mereka dan kejahatan mereka. Naam. Illa ma harramahu Ya'qub 'ala nafsih. Naam, kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala yang memang Ya'qub 'alaihi salam mengharamkan atas dirinya sebabnya karena sakit tadi itu. Jadi semula bani Israil dahulunya memang semuanya halal itu loh. Naam. Ada beberapa makanan yang Ya'qub 'alaihi salam itu mengharamkan untuk dirinya dan beliau tidak memakannya karena sebabnya sakit tadi ya. Tapi ternyata setelah diturunkan Taurat barakallahu fikum, orang-orang Bani Israel mereka banyak yang melakukan kedzaliman, kejahatan. Akhirnya Allah telah haramkan. Nah, bukan sebabnya karena sakitnya, karena kedzaliman mereka. Nah, sebagian makanan-makanan Allah telah haramkan. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-94. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka barang siapa yang membuat kedustaan atas nama Allah dengan sebuah kedustaan setelah diturunkan Taurat, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Setelah mereka membaca Taurat dan nampak hakikat yang ada di dalam Taurat, na'am barakallahu fikum, mereka justru apa? Mengingkari kandungan isi tersebut dan membuat kedustaan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Zalim itu berarti orangnya melakukan kezaliman. Az-zulm, az-zulmu apa definisinya? Naam, ahsan. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Lawan dari az-zulm apa lawannya? Hikmah. Apa hikmah? Naam, ahsan. Yaitu wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang berdakwah dengan hikmah, Maksudnya bagaimana? Dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat siapa yang dakwahi, orang baru, orang lama, anak kecil, orang besar, tua atau muda, di kampung atau di pondok, itu perlu. Karena di dalam berdakwah itu enggak sembarangan. Jangan antum samaratakan. Karena kalau kita berdakwah di kampung, di masyarakat, tentunya lain ketika berdakwah di pondok. Paham ya? Karena situasi, kondisi tempatnya pun juga lain. Nah, hikmah itu adalah apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat dulu, mungkin orang awam baru ngaji, jangan langsung diajari Alfiyah Ibnu Malik, paham ya? Atau diajari langsung usul fikih misalnya, pusing kepala, fikihnya dulu kalau mereka, paham ya? Karena apa? Karena mereka mungkin belum bisa memahami usul fikih langsung, fikihnya diajari, fikih sholat. Nah, barakallahu fiik, setelah diajarkan tauhid, tentunya fikih sholat, bagaimana wudu, bagaimana semuanya diajarkan, cuman bertahap. Karena kita di dalam berdakwah harus melihat apa? Si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena hikmah itu seperti itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan." Tiga tahapan, perhatikan baik-baik. Pertama kali dengan hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat orang baru belajar atau sudah lama, orang tua atau muda, itu perlu. Kecuali kalau di ma'had, di pondok, ya hukum globalnya orang pondokan, santrian itu istilahnya. Tapi kalau di masyarakat yang mereka belum tahu secara luas mengenai agama Islam yang benar, sabar. Nah, barakallahu fikum, dakwah pertama kali adalah dakwah tauhid, barakallahu fikum. Karena antum saksikan, katanya sholat itu adalah yang pertama kali, enggak, tauhid pertama kali. Sholat tanpa tauhid tidak diterima. Buktinya apa? Buktinya rukun Islam yang lima itu, rukun yang pertama apa? Sholat bukan? Sholat bukan? Apa rukun yang pertama? Syahadatain, tauhid. Rukun yang pertama tauhid. Karena kalau sholat tanpa tauhid tidak bisa. Dia sholat tiap hari lima waktu, tepat pada waktunya, tapi nyembah kuburan juga. Paham ya? Atau sholatnya untuk kuburan tidak diterima. Jadi pertama kali adalah tauhid, barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Hikmah tadi apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian adz-dzulm, kedzaliman, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini nanti yang belum tercatat dicatat ya, dihafalkan ya. Nah, barakallahu fikum, upayakan suatu ketika ditanya bisa. Nanti ya. Tercatat ini insyaallah ya. Nanti yang belum tahu dikasih tahu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Injil. Santai aja deh, tapi bisa. Siapa? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Injil kepada Nabi siapa, antum? Nabi Isa alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Nabi Musa alaihissalam. Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Masih lihat tadi ya? Lihat tadi kan? Lain kali jangan lihat ya. Ayo nambar kalau fikum seperti itu. Dihafal. Nanti dituliskan untuk anak-anak ini mungkin nanti tuliskan ya nanti ya. Antum nanti ya. Anak-anak dikasih tulisan nanti ya. Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Naam, barakallahu fikum. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-mufassirun asabahumullah. Faman kadzaba 'ala Allah min ba'di qira'ati at-Taurati wa wuduhil haqiqah, maka barang siapa yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala setelah membaca Taurat dan juga nampaknya atau setelah nampak hakikat kenyataan yang benar, faulaika humud dzalimuna alqailuna 'ala Allahil batil, maka mereka adalah orang-orang yang zalim yang mereka berucap atas nama Allah taala dengan kebatilan. Allahu musta'an. Ternyata dari ayat yang mulia ini kita ambil kesimpulan bahwasanya ahlul bid'ah wad dhalal secara umum, baik dari kalangan ahlul kitab al-yahud wan nasara atau yang semisalnya, mereka seringnya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berucap dengan ucapan kebatilan dan membuat manusia terkelabui, yang batil nampak hak, yang hak nampak batil, Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, harus memiliki dua senjata. Perhatikan baik-baik, memiliki dua senjata untuk melawan syubhat dan melawan apa? Syahwat. Dua senjata tersebut apa? Punya enggak senjatanya antum? Dua senjata untuk melawan syubhat dan syahwat. Senjatanya apa dan apa? Antum tahu? Ayo sebutkan. Apa? Tembak. Apa dua senjata untuk melawan musuh besar tadi? Syubhat dan syahwat. Ah Yusuf, apa? Ayo. Amalan dan ilmu. Itu buahnya, buahnya. Kita ingin senjatanya dulu. Paham ya? Dengan senjata itu akan menghasilkan itu tadi. Al-amal wal ilm. Tapi, nah barakallahu fikum, inginnya senjata yang tepat apa? Kalau untuk melawan syubhat apa? Apa? As-sunnah. Itu bagiannya. Kalau antum nyebutkan tadi apa tadi? Al-amal wal ilm. Itu juga bisa, cuman yang sering sebutin para ulama itu kalau syubhat adalah al-ilmu wal yakin. Paham ya? Syubhat itu senjatanya al-ilmu wal yakin. Kalau syahwat apa senjatanya? Antum? Syahwat, keinginan-keinginan yang sebenarnya itu maksiat tapi kita tahan. Nah, enggak melakukannya. Apa berarti? Apa? Syahwat apa? Kesabaran, sabar. Ingat-ingat ya, dua senjata tadi dipegang baik-baik ya. Dua senjata untuk melawan musuh berat kita. Syubhat dan syahwat. Syubhat kita lawan dengan apa? Al-ilmu wal-yakin. Syahwat kita lawan dengan as-sabar. Dengan as-sabar. Nah, mafhum insyaAllah. Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.